Namun terpikirkah olehmu, aku menyimpan rasa cinta. Tak pernah ku persoalkan, yang penting kau bahagia. Cintaku cukup sederhana, tak berharap perasaanmu sama. Aku mau kamu untuk bahagia.